Mitra Bisnis dikutip dari kontan hasil investigasi Ombudsman tentang masalah dwelling time yang lama di pelabuhan menemukan 6 kementerian yang paling bertanggung jawab. Disebutkan beberapa faktor penyebab termasuk pegawai tidak kompeten, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan adanya pungli. Ketidakefisienan proses di pelabuhan ini menjadi penyebab utama mengapa biaya logistik kita tinggi dan menurunkan daya saing. Untuk membahas hal tersebut, segera kita berbincang dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern, Susanto. Pak Susanto, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, kita ini kalau boleh ya, sebagai pengusaha melihat posisi ini kan banyak hambatan dalam penyaluran kontainer kita. Kalau memang kontainer itu bisa keluar kan lebih cepat kan lebih baik untuk bantu produksi di pabrik-pabrik. Itu kan pasti bahan baku impor. Kalau nggak bahan baku sih ya nggak apa-apa lah bila perlu. Jadi kalau untuk orang produksi membantu ekspor atau untuk memperkaya kandungan produk dalam negeri kan harus dibantu. Ya kalau kita lihat dari sejarah ini kan sudah banyak orang yang turun tangan. Termasuk penggantian kepala bea cukai, penangkapan oleh KPK, kedatangan presiden, segala macam ada instruksi presidennya. Saya juga bingung, yang punya kekuasaan, apa SDM, yang semuanya ada di situ. Kementerian begitu banyak nggak bisa atur, ini kan aneh. Ya kalau menyangkut orang, kompeten apa tidak kompeten, kalau ada job desk yang jelas sih, pasti mereka bisa kerjain. Kecuali mereka sengaja membuatnya itu jadi begitu, supaya persulit, akhirnya 86. Ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Akhirnya banyak oknum-oknum yang bermain, sehingga terjadilah dalam tempel begitu. Kita juga nggak tahu, sekarang kalau pengusaha sih maunya beres ya cepat ya, harus barang dan jasa kan keluar. Nggak tahu kenapa ya, kalau bisa kan langsung datang barang, bongkar, langsung buat produksi atau diperdagangkan. Kan. Kalau ini dibikin lama ya akhirnya biaya distribusi makin tinggi. Apalagi kalau barang itu rusak di dalam kepanasan. Ya lengkap dan sempurna lah penderitaan yang punya barang. Ya saya rasa akan terpengaruh semua. Ya masing-masing pihak sih mungkin nggak mau banyak bicara lagi. Mungkin udah capek bicara. Apalagi ini kan zaman kampanye. Takutnya dimanfaatin orang. Kritik sana kritik sini nggak ada yang menyelesaikan juga. Mungkin pengusahanya juga banyak yang diam sekarang. Harusnya sebagai yang pemilik kuasa ya. Pemimpin di situ. Leadershipnya tuh yang mana ya mau didengarkan gitu. Kalau masing-masing kementerian sampai 6 begitu ngotot masing-masing ya. Tidak ada yang mau bersatu. Untuk menyelesaikan persoalan ini kan harusnya semua bersatu. Ini kepentingan umum. Kalau nggak memalukan negara kita di mata orang asing kan. Lantas bagaimana kalau kita lihat pengaruhnya terhadap tingkat daya saing kita di mata dunia, Pak Susanto? Semua orang akan mengarah ke situ. Padahal orang kita ini nggak bodoh-bodoh amat. Cuman karena perilaku, ya, karakternya lebih gampang ya disogok, begitu kan. Sengaja lah mereka memperluas, akhirnya dikasih ke asing. Lengkap dan sempurna lah kita dikuasai asing. Itu kan barang masuk, barang keluar. Pintunya di bea cukai, pelabuhan kan. Selanjutnya, hal konkret seperti apa yang bisa dilakukan Pak Susanto agar masalah ini bisa cepat selesai dan tidak terus-menerus membebankan dunia usaha? Makanya kita tiru Singapura aja lah. Itu kan negara kecil. Penduduk paling banyak juga 5 juta. Tapi lihatlah orang lebih senang bersandar di Singapura. Padahal harusnya bersandar di Batam atau Jakarta kan lebih bagus. Karena memang barang itu untuk skin to kita. Cuman karena handling di kitanya problem, akhirnya orang lebih senang di Singapura. Ini kan kelalaian kita sebagai bangsa, sebagai pejabat di bea cukai, kementerian. Kan harusnya bersatu lah ini demi negara ini kan. Kalau memang itu barang yang nggak benar, impor ilegal, ya dilarang, ditangkapin aja mereka-mereka itu. Kalau nggak benar ya, suratnya nggak jelas gitu. Kalau suratnya jelas ya diperlancar lah, kenapa dipersulit. Ya harusnya tegas gitu. Sampai kayak kemarin tuh yang orang bea cukai sedangkan di KPK. Itu kan memang terpaksa institusi KPK masuk, ya hajar aja udah. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern, Susanto, saya Giri Sadewa.